Lebaran kini sudah menjelang, sayunya rasa di hatiku. Anak-anak semua riang bergembira menyambut hari raya mulia. Tapi sayang, si dia jauh di perantauan. Tapi sayang, si dia jauh di perantauan. Di hari